dantut akar galing-galing. Kalau adik cemberut, abang menjadi pusing. Dang-dangtut akar alang-alang, tentu adik cemberut karena abang tak pulang. Kalau hendak marah, harus dipikir dulu apa abang bersalah. Jangan terburu nafsu. Tentu saja aku marah kalau abang tak pulang. Soal urusan kerja, bukan buat alasan. Andaikan rasa cemberut berganti tawa riang. Dang-dangku hendak marah, harus dipikir dulu apa abang bersalah. Jangan terburu nafsu. Tentu saja ku marah kalau abang tak pulang. Soal urusan kerja, bukan buat alasan. Andaikan rasa cemberut berganti tawa riang.